merasakan jatuh cinta, tapi ada sedikit benci karena dia udah nyakitin kita ya. Ada yang ngerasain kok senyum-senyum, Mbak? Oh, yang depan yang kena. Ya Allah. Sabar ya, Mas ya. Spesial.